indah dunia bersamamu mengenang di hatiku Syahara. Syahara sayangku, mengukir indahnya bersamamu, jalinan rasa rindu memburu di hatiku Syahara. Jangan